Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, wa syarru umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Sebelum kita melanjutkan bab yang ke-46 di dalam kitab At-Tauhid Muyassar, disebutkan suatu kaidah yang sangat bermanfaat terkait dengan ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh manusia, menutup pembahasan kita terkait dengan kesyirikan-kesyirikan yang terkait dengan ucapan. Di dalam kitab Tauhid Muyassar dikatakan, qaidatani nafi'atani fil alfat. Dua kaidah yang bermanfaat terkait dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang manusia. Yang pertama, kaidah yang pertama, yaitu wujubu hifzil lisan anil kalami muharram. Jadi wajibnya bagi kita untuk menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Qal ghibah, seperti ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Wan namimah, mengadu domba. Kemudian dusta dan ucapan kesyirikan, yaitu diantaranya adalah bersumpah dengan nama selain Allah dan yang semisalnya, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Yang mana ucapan yang kita ucapkan dikatakan di sini muhasabun ala kulli ma yalfadhu. Apa yang kita ucapkan itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah terucap dari sebuah perkataan kecuali di sisinya ada raqib dan atid, dua malaikat yang selalu mencatat apa yang telah kita ucapkan. Maka terkait dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ghibah, namimah, berdusta dan kesyirikan, hendaklah seseorang ini menjauhi ucapan-ucapan tersebut. Karena terkadang seseorang yang dia mengucapkan suatu kalimat tanpa dia sadari, ucapan tersebut bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal abda, sesungguhnya ada seorang hamba, yatakallama min sakhatillah, yang dia berbicara yang menyebabkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, la yulqa laha balan, ai maknanya la yataammaluha. Dia tidak merenungi, tidak memikirkan akibat dari ucapan dia. Yahwi biha ayaskutu, dia jatuh di dalamnya, fi jahannam, ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang kedua adalah kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang di dalamnya mengandung unsur kesyirikan. Seperti perkataan, seandainya tidak ada kamu, seandainya bukan karena fulan, kalau tidak ada anjing kecil di rumah, tentu maling akan masuk ke dalamnya. Ataupun ucapan-ucapan yang semisalnya, yang ucapan-ucapan seperti ini mengandung kesyirikan di dalamnya. Maka dijelaskan oleh penulis kitab ini, yaitu kitab Tauhid Al-Muyassar, Abdullah bin Ahmad Al-Huwaili atau Al-Hawil, beliau mengatakan, la yajuzu isti'maluha. Sebaiknya tidak boleh menggunakannya. Dikarenakan menggunakan kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan, dikhawatirkan seseorang bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Kemudian di dalam kitab yang lain dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan, di dalam kitab I'anatul Mustafid, beliau mengatakan, wal wajib, dan merupakan suatu kewajiban atas setiap muslim untuk memperhatikan yang demikian itu. memperhatikan ucapan dia. Li'annahu, dikarenakan banyak dari lisan ini, ya tatkala kita mendapatkan suatu nikmat, kita memuji sesuatu tersebut. Ya, bifadliha hasala kada wa kada. Oh, ini karena keutamaan ini dan itu. Oh, ini karena berkat mahirnya seorang dokter. Oh, ini karena keutamaan fulan dan fulan. Wallahu la yudhkaru abadan. Dan kita sering lupa nama Allah disebutkan. Tatkala kita mendapatkan suatu nikmat, biasanya yang pertama kali kita sandarkan adalah kepada sebab kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Allah tidak pernah disebutkan. Atau sedikit sekali disebutkan. Tidak pernah dipuji atas nikmat yang kita dapatkan. Maka beliau mengatakan, wahada khata'un kabirun fil aqidah. Ini adalah merupakan kesalahan yang besar di dalam akidah. Dan dikhawatirkan orang yang mengucapkannya terjerumus ke dalam kesirikan. Ima sirik asgar, ima sirik akbar. Ya, kemudian beliau mengatakan, na'am, memang. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu itu menjadi sebab. Obat ini sebab untuk menyembuhkan, obat ini untuk menyembuhkan ini dan itu. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah merupakan sebab ini dan itu. Memang Allah jadikan semua segala sesuatu itu sebagai sebab. Allah jadikan sebab A sebagai sebab untuk B dan semisalnya. Walakin man huwa alladhi khalaqal asbab. Akan tetapi siapakah yang menciptakan sebab? Ya, siapakah yang memberikan seseorang kesenangan? Ya, tatkala dia mengambil suatu sebab sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Siapakah yang memberikan pengaruh terhadap sebab tersebut? Dan siapakah yang menciptakan sebab tersebut? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk menyandarkan segala perkara ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita mendapatkan suatu nikmat, maka yang pertama kali kita ucapkan di lisan kita adalah bifadlillahi. Ini semua karena keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini adalah akidah seorang muslim. Ya, menunjukkan akan ketauhidan yang ada pada dirinya. Ini kaidah yang sangat bermanfaat yang terkait dengan ucapan-ucapan. Hendaknya kita sebagai orang yang bertauhid untuk memperhatikan apa yang kita ucapkan. Kemudian kita masuk kepada bab yang selanjutnya di dalam kitab tauhid, yaitu bab yang ke-46. Al-babu as-sadisu wal-arba'un. Judulnya adalah At-tasammi biqadil qudati wa nahwihi. Hukum atau haramnya bernama dengan qadi, qadinya para qadi dan yang semisalnya. Perkataan muallif, babu at-tasammi biqadil qudati, bab bernama qadinya para qadi, atau rajanya para raja, atau sultannya para sultan, ini yasmulu mencakup ma idza samma nafsahu. Mencakup apabila at-tasammi di sini maknanya adalah apabila seorang menamakan dirinya dengan nama tersebut. Ada orang menamakan dirinya qadi, atau dia menggelari dirinya adalah qadil qudat, qadinya para qadi. Atau makna dari at-tasammi di sini adalah as-sammahu sammahu ghairuhu fayardha. Atau orang lain ya, menamai dirinya dengan nama tersebut dan dia ridho. Tatkala ada orang lain menjuluki dia, memberikan dia gelar qadi al-qudat, kemudian dia ridho, maka masuk ke dalam ancaman di dalam hadis ini. Jadi makna dari at-tasammi, imma dia menamakan dirinya dengan nama tersebut, atau orang lain menamakan dirinya dengan nama tersebut dan dia ridho. Tapi kalau dia tidak ridho, ada orang menamakan dengan nama yang demikian itu, tapi dia tidak ridho, fa innahu la yudkhalu fi dhammi. Maka dia tidak masuk ke dalam ancaman, ya, celaan yang kita akan sebutkan nanti pembahasannya di dalam bab yang mulia ini. Maka ancaman di dalam hadis ini ya, adalah terkait dengan orang yang bernama dengan nama ini atau dengan orang yang dia ridho dengan nama tersebut. Kemudian perkataan mu'alif wa nahwihi, jadi yang kita bahas di sini adalah haramnya seseorang itu bernama qadi al-qudat. Qadinya para qadi wa nahwihi dan yang semisalnya. Yang semisal dengan qadi al-qudat adalah yakni maknanya kullu ismin, setiap nama fihi ta'zimun syadidun lil makhluk minal al-qabi wal asma'i. Adalah setiap nama yang di dalamnya ada pengagungan yang sangat kepada makhluk. Jadi wanahwi dan yang semisalnya adalah setiap nama yang di dalamnya ada pengagungan yang sangat kepada makhluk dari alqab, gelar-gelar. Dari nama-nama yang di dalamnya ada unsur pengagungan yang tidak layak seharusnya diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini dicontohkan Malikul Amlak, rajanya para raja, Hakimul Hukam, hakimnya para hakim, Sayyidus Sadat, tuannya para tuan, Sultanus Salatin dan apa? Sultannya para sultan dan yang semisalnya. Yang seperti ini masuk ke dalam ancaman yang akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia. Kemudian hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Dijelaskan di dalam kitab Qaulul Mufid dan I'anatul Mustafid. Yang mereka mengatakan anna man tasamma bihadzal ismi, bahwasanya orang yang bernama dengan nama ini atau orang lain menamainya dengan nama yang seperti ini dan dia ridho atau nama yang semisal dengan ini, faqad ja'ala nafsahu syarikan ma'allahi fima la yastahiquhu illallah, maka berarti orang ini telah menjadikan dirinya syarikan, bersekutu ya bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang tidak ada yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang tadi kita sebutkan seperti Qadil Quddat, Malikul Amlak, Hakimul Hukam, ini adalah nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Qadil Quddat, ya. Di sini dikatakan fallahu al-qadi fawqa kulli qadin. Bahwasanya Allah itu adalah hakim, qadi, di atas setiap qadi. Wa huwa alladhi lahul hukmu, dan kepada dan hukum semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa yurja'u ilaihil amru kullu, dan semua perkara kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nama-nama yang seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya orang yang bernama dengan nama seperti ini berarti dia telah apa? Berserikat, bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya seorang yang bertauhid adalah orang yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi dia untuk sombong ya, dengan memiliki nama-nama yang seperti ini. Dan orang yang dia memiliki nama-nama seperti ini dikatakan di sini wa kullu hadza, dan nama-nama yang seperti ini adalah merusak akidah tauhid yang ada pada diri seseorang. Karena orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semestinya yang dia lakukan adalah membersihkan Allah, mensucikan Allah dari segala macam penyerupaan. Dan diantaranya adalah di dalam nama. Ya, tidak boleh kita menamakan diri kita atau menamai orang lain, atau mungkin kita tidak bernama dengan nama tersebut, atau kita tidak menamai orang dengan nama tersebut, tapi kita ridho. Ya, ada orang nih dijuluki Al-Qudot, Al-Qadi Al-Qudot. Ya, kemudian kita ridho. Walaupun kita tidak memberikan dia nama tapi kita ridho, maka hakikatnya berarti kita telah menyerupai Allah Subhanahu wa taala, menyamai Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama Allah yang nama ini hanyalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi kita jelaskan seperti nama Qadil Qudrat. Ya, nama ini tidaklah layak kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang memutuskan segala perkara manusia pada hari kiamat dengan keputusan yang akhir. Tatkala di hari kiamat kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan keputusan Allah adalah keputusan yang terakhir. Kalau kita sudah diputuskan masuk surga, ya kita masuk surga. Kalau kita diputuskan masuk neraka, ya kita sudah masuk ke dalam neraka. Dan Allah lah Subhanahu wa taala menentukan keputusan di antara para makhluk, ya. Apakah dia raja ataukah dia rakyatnya, apakah dia ulama, apakah dia orang awam, dia nanti mereka semua ini manusia ini semuanya akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang memberikan keputusan. Dan keputusan Allah Subhanahu wa taala mesti adil, ya, mesti adil dan mesti benar. Beda dengan qadinya manusia. Terkadang manusia dia dijuluki dengan qadi saja, qadi. Akan tetapi kodenya manusia itu hanya sebatas mungkin di negara tertentu, kelompok tertentu, ya. Dan seandainya dia pun memutuskan, maka biasanya keputusan mereka tidak adil, ya. Atau mungkin tertimpa suatu kesalahan dia di dalam menetapkan suatu keputusan. Adapun Allah Subhanahu wa taala keputusannya mesti adil, ya, dan keputusan Allah Subhanahu wa taala mesti hak, benar. Tidak mungkin Allah salah di dalam menetapkan suatu keputusan. Wa kadzalika, dan demikian pula nama Malikul Amlak, rajanya para raja. Rajanya para raja ini tidak boleh dinisbatkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kerajaan yang mutlak, ya, kerajaan langit dan bumi ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerajaan yang dimiliki oleh makhluk, ada kerajaan yang sementara yang terbatasi oleh suatu tempat tertentu. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau memberikan judul di dalam kitabnya ini dengan Biqadil Qudati. Sementara hadis yang nanti dibawakan oleh Rasulullah SAW, ya, di antara nama yang paling hina di sisi Allah adalah apa? Malikul Amlak. Kenapa beliau tidak memberikan judulnya dengan Babu At-Tasami Malikul Amlak? Ya, berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan di sini, karena kalimat Qadil Qudati tudakhalu fi Malikil Amlak. Jadi kalimat Qadi Al-Qudat ini masuk ke dalam Malikul Amlak. Malikul Amlak ini cakupannya lebih luas daripada Qadi. Ya, tatkala Malikul Amlak ini dilarang, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis, ya, kalimat Qadil Qudaku dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan kalimat, dua kalimat ini, ya, keduanya adalah merupakan lafaz yang di dalamnya ada unsur pengagungan yang lebih terhadap makhluk. Oleh karena itu, inilah di antara alasan mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang memberikan judulnya dengan Qadil Qudat. Ya, karena kalimat Qadil Qudat ini sudah masuk ke dalam kalimat Malikul Amlak. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qawlu Mufid, wa amma tasmiyah bi Syekhul Islam, adapun nama seperti Syekhul Islam, syekhnya Islam, seperti kita memanggil seorang ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Apakah boleh kita menisbatkan seseorang ulama dengan nama Syekhul Islam? Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan fihi tafsil, dirinci, idza urida bihi annahu syekhul mutlaq, apabila yang diinginkan dari mana Syekhul Islam ini adalah Syekhul mutlaq, syekh yang mutlaq, maknanya alladhi yurja'u ilaihil Islam, yang semua perkara Islam kembali kepadanya, fahadha la yasihu, maka ini tidak benar. Kenapa? Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu, seandainya, ya, yang diinginkan makna Syekhul Islam ini adalah segala perkara Islam kembali kepada orang yang dijuluki dengan Syekhul Islam ini, ya, otomatis seharusnya Abu Bakar yang lebih apa? Lebih pantas dijuluki sebagai Syekhul Islam. Tapi kata beliau, jika yang diinginkan dari kalimat Syekhul Islam di sini adalah bahwasanya, ya, orang yang dijuluki Syekhul Islam di sini adalah dia salah satu dari mujaddid, ya, seorang pembaharu yang dia membersihkan Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat, dan berkat karunia Allah Subhanahu wa taala dengan perantara ulama ini mendapatkan suatu asar yang bagus, ya, memberikan suatu manfaat yang bagus terhadap Islam, membela Islam, maka nama Syekhul Islam, jika yang kita inginkan seperti ini, dia termasuk dari al-mujaddid di dalam Islam, dan dia memberikan athar yang bagus di dalam Islam, maka yang seperti ini, fala ba'sa bi'itlaqihi, tidak mengapa. Adapun penisbatan kepada seseorang dengan nama al-imam, maka kata beliau ini lebih ringan dibandingkan Syekhul Islam, karena Nabi SAW menamakan imam masjid dengan imam. Hanya saja, tidak boleh kita berluas-luas atau bermudah-mudah memberikan titel imam kepada seseorang. Ya, tidak semua orang berhak dia dijuluki al-imam. Orang yang berhak dijuluki al-imam adalah orang yang dia menjadi panutan. Ya, dijadikan panutan oleh kaum muslimin dan memiliki pengikut. Dijadikan panutan dan dia memiliki pengikut. Seperti al-imam Ahmad, imam Bukhari, imam Muslim dan yang selainnya dari orang-orang yang memang dia memberikan asar pengaruh yang baik pada agama Islam, maka al-imam di sini boleh kita nisbatkan kepada orang tersebut. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalil yang diriwayatkan dari seorang sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna akhna'a ismin indallah rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah, rawahu Bukhari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhna'a ditafsirkan oleh muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yakni awdha'a, maknanya adalah yang paling hina. Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Malikul Amlak. Apabila nama Malikul Amlak ini disandarkan kepada makhluk, maka ini adalah merupakan bentuk penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bentuk penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun niat orang yang dia bernama dengan nama seperti ini, kan hakikatnya dia ingin meninggikan diri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hakikatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dia hina. Ya, tatkala ada orang dia memberikan namanya dengan Malikul Amlak, atau orang memberikan nama orang ini, melakopi orang ini dengan Malikul Amlak, yang tujuannya untuk membanggakan dirinya, hakikatnya dia telah, hakikatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, nama tersebut adalah nama yang paling hina. Ya, Allah memberikan kebalikannya. Tatkala orang, ya, dia ingin menyombongkan dirinya, maka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah orang yang paling hina. Dan kebalikannya, orang yang benar-benar menghinakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dengan apa? Abdun. Ya, abdun dengan makna khas, khusus. Ya, abdun ini bisa bermakna am, bisa bermakna khusus. Kalau bermakna am, abdun, ya semua hamba ini dikatakan disifati dengan abdun. Tapi yang dimaksud dengan abdun pada diri Rasulullah adalah makna yang khusus, yang beliau memang sampai pada puncaknya penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan titel abdun ini adalah titel yang paling tinggi yang diberikan kepada seorang makhluk, abdun, jika dia benar-benar dapat merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya perendahan. Adapun orang yang dia ingin membanggakan dirinya, hakikatnya dia adalah orang yang paling hina. Ya. Oleh karena itulah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, annal mutakabbirina yawmal qiyamah, bahwasanya orang-orang yang sombong pada hari kiamat, yuhsaruna amthala dharrah, maka mereka akan dikumpulkan seperti apa? Amthala dharrah. Dharrah ini bisa bermakna tiga, yaitu semut kecil, ya, semut yang paling kecil, kemudian debu. Tatkala kita tangan kita inikan ke tanah, kemudian debu yang menempel pada tangan kita, itulah dharrah. Atau sesuatu yang kita lihat tatkala ada sinar masuk ke dalam rumah, kemudian kita melihat sesuatu yang terbang-terbang, itulah dharrah. Dan orang yang sombong nanti pada hari kiamat dia Allah akan bangkitkan seperti itu. Ya, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, membalikan apa yang dia inginkan. Tatkala orang dia bersombong diri di dunia, maka ya, azab Allah bagi dia akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nama yang paling hina di sisi Allah adalah seorang laki-laki, tasamma. Dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan adalah yusamma. Dalam hadis ini tasamma wa fi riwayatin yusamma. Wal farqu bainahuma, kata beliau, dan perbedaan di antara keduanya, kalau tasamma maknanya apa? Samma nafsahu. Ya, laki-laki ini menamakan dirinya dengan nama tersebut. Rajulun tasamma, yaitu seorang laki-laki yang dia menamakan dirinya dengan Malikal Amlak. Adapun kalau yusamma dalam riwayat lain adalah yusamma, maknanya adalah sammahu ghairuhu wa huwa radin. Adalah orang lain menamakan dirinya dengan nama tersebut dan dia ridho. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan alasannya, la malika illallah. Tidak ada raja kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam kitab Al-Jadid, ya, munasabah hadal hadis di kitab Tauhid, ya, dari sisi bahwasanya di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang bernama Malikul Amlak dan yang semisalnya yang menunjukkan hal ini adalah merupakan keharaman. Dan di dalam nama tersebut, di dalamnya ada unsur kesyirikan bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah. Kemudian bab yang selanjutnya, kita masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-47. Bab yang ke-47 adalah babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi min ajli dzalika. Bab tentang wajibnya memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama min ajli dzalika untuk tujuan memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Perkataan muallif babu ihtirami asma'illah maknanya adalah ikramuha wa ijlaluha wa adami wa adamu ihanatiha, adalah bab wajibnya kita untuk memuliakan dan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menghinanya atau menggunakan nama tersebut kepada sesuatu yang dihinakan, ya, seperti lafaz Allah ya ditaruh di sandal misalnya dalam rangka bentuk penghinaan. Maka yang seperti ini adalah hukumnya haram. Kewajiban bagi kita adalah memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menghinakannya atau tidak boleh nama tersebut digunakan pada sesuatu yang dihinakan. Di dalam kitab I'anatul Mustafid, beliau menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan nama-nama yang husna di dalam kitabnya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang husna di dalam sunnahnya. Dan Allah memiliki nama-nama yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Makna dari nama-nama yang husna adalah nama yang sampai pada puncaknya kesempurnaan. Mengapa nama-nama Allah itu husna? Karena nama Allah ini sampai pada puncaknya kesempurnaan. Ya, dari sisi setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada aib celah sedikit pun dari berbagai macam sisinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au alamtahu ahada min khalqika au istatharta bihi fi ilmil ghaib indaka. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu dengan seluruh nama yang engkau bernama dengan nama tersebut, yang engkau namakan dirimu dengan nama tersebut, atau engkau turunkan nama tersebut di dalam kitabmu, atau engkau ajarkan nama tersebut kepada seorang dari hambamu, dari makhlukmu, atau nama-nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Ya, menunjukkan nama Allah itu sangat banyak. Dan semuanya husna. Semuanya husna. Ya, sampai pada puncaknya kesempurnaan. Dan setiap nama Allah pasti mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada aib sedikit pun. Kemudian beliau mengatakan, wa ta'addud al-asma, berbilangnya suatu nama, apabila ada sesuatu yang dia memiliki nama yang banyak, menunjukkan akan keagungan zat yang dinamai. Kalau dalam istilah orang Arab ya, kalau ada sesuatu yang diagungkan biasanya memiliki nama yang banyak. Seperti harimau, ya, ada yang nama harimau, ada Asadun, kemudian apa lagi? Usama, ya, di antara nama-nama harimau. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memiliki begitu banyaknya nama yang hanya Allah mengetahuinya dan semua nama-nama Allah adalah nama yang husna, hal ini menunjukkan akan keagungan zat yang dinamai. Maka wajib bagi setiap hamba, ya, tatkala nama Allah demikian rupanya, ya, wajib bagi seorang hamba untuk memuliakannya, mengagungkannya. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa kepada Allah dengan menggunakan wasilah nama Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diterima. Hal ini menunjukkan nama Allah adalah nama yang sangat agung. Ya, kalau nama Allah adalah nama yang sangat agung sehingga kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut, ya, maka tidak boleh bagi kita untuk menghinakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, merendahkan nama Allah Subhanahu wa taala, atau menaruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang terhina, atau kita menulis nama Allah kemudian diinjak-injak oleh kaki kita, atau kita mungkin tatkala ulangan ya kita tulis nama bismillahirrahmanirrahim kemudian karena jelek nilainya 50 kita lecek-lecek dibuang di jalan atau dibuang tempat sampah, maka tidak boleh yang seperti ini. Apabila seseorang dia mendapatkan yang demikian itu, kita dapatkan ada orang yang menghina nama Allah Subhanahu wa taala dibuang di tempat sampah atau mungkin dijadikan bungkusan ya, bungkusan makanan ya, ayat Al-Qur'an di dalamnya ada nama-nama Allah dijadikan bungkusan makanan, maka wajib bagi kita untuk menghilangkannya. Ya. Kalau makanan ya, kalau kita punya uang kita beli. Ya, makanannya kita makan, kemudian kertasnya yang tersebut yang berisikan Al-Qur'an kita hancurkan, kita bakar atau kita hilangkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala hukumnya ada dua. Yanqasimu ila qismaini. Yang pertama adalah at-tasammi bi asma'illahi al-mukhtasa bihi. Mislu Allah Ar-Rahman Al-Khaliq. Bernama dengan nama-nama Allah yang nama ini khusus bagi Allah. Kalau kita mendengar nama ini ya, kembalinya langsung di dalam otak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Khaliq. Ini nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau nama-nama Allah yang dia mengandung sifat yang tidak layak bagi makhluk. Nama tersebut yang mengandung suatu sifat yang makhluk tidak mungkin memilikinya dan tidak layak bagi makhluk. Seperti Ar-Razzaq, Zat yang maha memberikan rezeki, kemudian Al-Mutakabbir yang mengandung sifat kesombongan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi Allah pantas Allah sombong, tapi bagi manusia tidak pantas untuk sombong. Kenapa yang dibanggakan oleh manusia? Maka nama-nama yang seperti ini ya, apabila seseorang bernama dengan nama seperti ini dalam artian tanpa kita dahului dengan kata abdun, kalau dengan kata abdun selesai masalah, tidak masalah. Maksudnya di sini adalah bernama dengan nama Allah tanpa disertai dengan kalimat apa? Abdun. Kalau nama tersebut adalah nama yang khusus bagi Allah, seperti Allah, Ar-Rahman, Al-Khaliq, ataupun nama yang nama tersebut mengandung suatu sifat yang tidak layak bagi makhluk, seperti Ar-Razzaq dan Al-Mutakabbir, maka haram bagi seorang hamba bernama dengan nama tersebut. Dan dia wajib memuliakannya, merubahnya. Wajib merubahnya dalam rangka memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ima dia tambahkan dengan abdun ya, Abdullah misalnya atau Abdurrahman. Selama ini dia tidak dapatkan ada orang namanya Allah ya. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ini tidak boleh. Ya, karena ini nama Allah yang khusus bagi Allah. Ya. Dan di dalam nama Ar-Rahman ini mengandung suatu sifat rahmatun wasiatun, rahmat yang luas. Ya tidak mungkin seorang makhluk itu memiliki sifat rahmatun wasiatun. Beda nanti dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim boleh. Ya. Ini yang kedua. Yang kedua adalah bernama dengan nama Allah yang tidak khusus bagi Allah. Yang makhluk pun bernama dengan nama tersebut. Sebagaimana Allah pun bernama dengan nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Ra'ufun Rahim. Allah menamakan dirinya dengan Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Tapi dalam satu sisi yang lain Allah pun menamakan atau mensifati nabinya dengan bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun bil mu'minina raufun rahim. Dengan orang-orang yang beriman rauf rahim. Ya, Rasulullah disifati oleh Allah dengan rauf rahim. Berarti nama ini adalah nama yang tidak khusus bagi Allah. Kemudian contoh yang lain di sini adalah dengan alim. Allah menamakan dirinya dengan Al-Alim. Akan tetapi Allah pun menamakan hambanya dan mensifati hambanya dengan Al-Alim. Bigulamin alimin. Bigulamin alimin. Maka nama yang seperti ini, manusia boleh bernama dengan nama ini, walaupun tidak dikasih abdun hukumnya boleh. Hanya saja, ya, tatkala kita menamakan anak kita misalnya dengan nama yang seperti ini, kita harus yakini ini hanya sekedar nama saja. Hanya sekedar nama. Beda dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak mengandung sifat di dalamnya. Ya, karena namanya yang husna, nama husna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih nama kita tidak husna? Kebanyakan dari nama manusia itu tidak husna. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita hanya sekedar nama, tapi tidak sesuai dengan nama yang kita memiliki nama tersebut. Seseorang yang namanya Muhammad, kan orang yang dipuji. Seharusnya apa? Seharusnya dia memiliki sifat-sifat yang terpuji. Tapi nyatanya ada yang namanya Muhammad, tapi Masya Allah sifatnya. Banyak yang tercela. Ya, menunjukkan nama pada manusia itu hanya sekedar nama. Ya, tidak mengandung sifat di dalamnya. Kecuali nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beda. Ya. Kemudian penjelasan dalil, di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah dalil diriwayatkan oleh Abu Dawud an Abi Surayh, Abi Surayh dari Abi Surayh annahu kana yukna Abul Hakam, bahwasanya beliau diberikan kunyah ya oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, innallahu wal hakam wa ilayil hukmu. Faqala, maka Abu Surayh berkata, menjelaskan alasannya, inna qawmi idhakhtalafu fi syai'in atauni, sesungguhnya kaumku jika mereka berselisih maka tentang sesuatu mereka datang kepadaku. Fahakamtu bainahum, kemudian aku memberikan hukum keputusan kepada mereka. Faradiyya kilal fariqaini, maka kedua belah kelompok yang mereka berselisih akhirnya mereka ridho. Ya, kemudian Rasulullah bersabda, ma ahsana hadza famalaka minal walad. Faqala Surayh wa Muslim wa Abdullah. Faqala faman akhbaruhum, qultu Surayh, qala fa anta Abu Surayh. Ya, Abu Surayh di sini an Abi Surayh adalah nama aslinya adalah Hani ibnu Yazid Al-Kindi. Yang beliau diberikan kunyah itu nama yang dimulai dengan Abun atau Umun. Dia diberikan kunyah oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Ya, tatkala Rasulullah mengetahui bahwasanya para kaumnya ini memberikan kunyah kepada Abi Surayh ini dengan Abul Hakam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Abu Surayh ini. Beliau mengatakan, innallahu wal hakam, sesungguhnya Allah adalah al-hakam. Al-hakamu ani termasuk dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya adalah al-hakim alladhi idza hakama la ya, ma, al-hakim alladhi idza hakama la yaruddu hukmuhu. Jadi al-hakam ini adalah nama Allah yang makna dari nama tersebut adalah al-hakim. Hakim yang apabila memutuskan suatu perkara maka hukumnya tidak akan tertolak. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ilail hukmu, wa ilail hukmu. Ilaihi ini adalah jar wa majrur fi mahali raf'in sebagai khabar muqaddam. Kemudian al-hukmu adalah mubtadanya. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila yang seharusnya letaknya di belakang dikedepankan, maka ini menunjukkan pembatasan yufidul hasr. Maknanya adalah segala hukum, semua hukum ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menghukumi hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat. Allah lah yang menghukumi hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Semua hukum kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Abu Surayh, dia menjelaskan alasannya. Ya, kenapa kaumnya itu menjuluki dia dengan Abul Hakam? Yaitu bahwasanya kaumnya itu tatkala berselisih maka datang kepada Abu Surayh, kemudian Abu Surayh menetapkan suatu keputusan, kemudian dua kelompok yang berselisih mereka ridho. Ya, setiap ada perselisihan mereka datang ke Abu Surayh, kemudian Abu Surayh memberikan suatu keputusan dan mereka kedua kelompok yang berselisih ridho. Ya, tatkala mendengarkan alasan tersebut, maka Rasulullah mengatakan, ma ahsana hadza. Dari perkataan ma ahsana hadza ini, ya, isyarah di sini adalah kembalinya kepada perbuatan Abu Surayhnya yang dia mendamaikan di antara dua kelompok yang berselisih, tidak kembali kepada lakunya tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Surayh ini, "Fama alaka minal walad?" Apakah kamu punya seorang anak? Kenapa Rasulullah yang menanyakan kepada Abu Surayh seorang anak? Liyaj'ala lahu badilan salihan. Agar Rasulullah bisa mencarikan ganti yang benar kepada siapa? Abu Surayh. Karena kalau Abu Hakam ini salah, kunyah yang salah. Ya, nanti insyaallah kita jelaskan dari mana sisi kesalahannya. Kemudian Abu Surayh berkata, "Qultu," saya berkata, "Surayh wa Muslim wa Abdullah." Anak saya Surayh, Muslim dan Abdullah. Kemudian Rasulullah bersabda, berkata kepada Abu Surayh ini, "Faman akhbaruhum?" Siapakah yang paling besar di antara mereka? "Qultu," aku berkata, "Surayh." "Qala fa anta Abu Surayh." Maka Rasulullah bersabda, "Maka kamu saya ganti namanya menjadi Abu Surayh." Ya. Nabi di sini merubah kunyahnya Abu Hakam dengan Abu Surayh dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin li amroini karena dua perkara. Ya. Di dalam kitab Qaulul Mufid di buku Ana halaman 537. Yang pertama kata beliau, "Annal Hakam huwallah." Karena Hakam ini adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. "Fa in qila ya Abul Hakam," apabila kita memanggil misalnya seseorang yang dia kunyahnya Abul Hakam, "Ya Abul Hakam," ka'annahu kila, seakan-akan kita mengatakan apa? "Ya Aballah," wahai bapaknya Allah. Karena Hakam ini adalah Allah. Fa inna Allah huwal Hakam. Ya, sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam. Kalau seseorang dia berkunyah Abul Hakam, seakan-akan apa? Abullah, bapaknya Allah. Oleh karena itulah diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ganti yang benar. Kemudian nama ini Abul Hakam, Al-Hakam, yang diinginkan oleh kaumnya ini adalah nama yang memang dia mengandung sifat di dalamnya. Sehingga pas sekali mutabiqah, mutabaqan li ismillah, sangat pas dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan ya. Seseorang boleh saja dia bernama dengan nama Ar-Rahim, Ar-Rauf, boleh saja. Rahim, Rauf boleh. Dengan catatan tidak seperti nama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwasanya nama tersebut bukanlah nama yang husna sebagaimana nama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nama Allah itu apa? Pasti mengandung suatu apa? Sifat. Dan tatkala kaumnya Abu Surayh ini menjuluki Abu Surayh dengan Abul Hakam, memang yang mereka inginkan di dalam nama tersebut bukan sekedar nama. Ya, bukan sekedar nama. Ya. Mereka pun menginginkan dari nama tersebut adalah sifat yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya merubah nama tersebut, menggantinya dengan nama yang lebih pas yaitu Abu Surayh. Ya, kemudian faedah hadis yang dapat kita ambil dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid adalah wajibnya bagi kita untuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan nama-nama Allah, dan wajibnya bagi kita untuk merubah nama dalam rangka memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada ya orang-orang yang memiliki nama-nama seperti itu. Abdul Jabbar misalnya. Ada. Anda dapatkan santri-santri di Bimas itu ada yang namanya dia bernama dengan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, Jabbar, termasuk dari nama yang tidak boleh seorang bernama dengan nama tersebut. Kemudian di dalam hadis tersebut diambil suatu faedah, wajibnya bagi kita untuk mengajarkan bagi orang yang jahil yang tidak tahu. Ya, tatkala Rasulullah SAW mengajarkan kepada Abu Surayh tentang nama yang salah, yaitu Abul Hakam diganti dengan Abu Surayh, dan Rasulullah SAW menjelaskan alasannya. Tatkala Rasulullah melarang, ya, menjelaskan suatu kesalahan, beliau pun menjelaskan alasannya. Ya, karena Al-Hakam itu adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya Rasulullah pun mengganti nama yang lebih pas untuk Abu Surayh. Ya, diganti. Maka faedah yang ketiga di dalam hadis tersebut ada dalil bahwasanya orang yang melarang pada sesuatu yang haram, sementara di sana ada ganti yang bagus, yang lebih bagus, maka hendaklah dia mendatangkan ganti tersebut. Dia jelaskan Tatkala kita melarang kesyirikan, maka kita pun harus menjelaskan, mungkin kita jelaskan akibat dari perbuatan kesyirikan, atau kita alihkan kepada sesuatu yang lebih baik dari kesyirikan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga, faedah yang keempat adalah disyariatkannya kita melakukan perbaikan di antara manusia yang mereka berselisih, mendamaikan di antara manusia yang mereka berselisih. Kemudian faedah yang kelima, bahwasanya disunahkan bagi seseorang itu untuk berkunyah dengan nama anak laki-laki yang paling besar. Ya, kunyah ini termasuk dari sunnah. Tatkala seorang itu berkunyah dengan nama anak laki-laki yang paling besar, maka dia menjalankan dua sunnah. Anak-anak laki-laki yang paling besar, ya. Seandainya seseorang dia memiliki 5 orang anak. Anak pertama, kedua perempuan, anak ketiga laki-laki. Maka sunahnya dia bernama dengan nama anak laki-laki yang paling besar, yang nomor 3. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, sebagaimana haramnya seseorang bernama dengan nama Allah yang khusus bagi Allah, dalam artian nama tersebut tanpa didahului dengan lafaz abdun, maka begitu pula haramnya bagi seseorang menamai seseorang yang di dalamnya ada unsur ta'abbud kepada selain Allah. Pada bab yang ke-47, seseorang dilarang bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang khusus bagi Allah tanpa disertai abdun. Dan pada bab yang ke-50, ana loncat ke bab 50 ya, karena pembahasannya hampir sama. Ini adalah larangan bagi orang yang bernama dengan nama depannya abdun, tapi setelahnya mudhofun ilaihnya bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya ada unsur apa? Ta'abbud. Perendahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid bab yang ke-50 yang diberikan judul oleh beliau Babu Qalilai Taala falamma atahuma salihan ja'ala lahu suraka fi ma atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Itu surat Al-A'raf ayat 190. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan di dalam kitabnya Iyanatul Mustafid, beliau menjelaskan bahwasanya bab ini, hadzal bab al-maqsudu bihi, maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini dalam kitab Tauhid adalah menjelaskan anna ta'bidal asma li ghairillah, bahwasanya bernama dengan nama yang di dalamnya ada unsur perendahan kepada selain Allah seperti Abdul Haris atau Abdul Rasul atau Abdul Ali atau Abdul Husain atau yang semisalnya adalah sirkun yunafi kamala tauhid, termasuk dari kesyirikan yang menafikan kesempurnaan tauhid. Tatkala Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan nama tersebut adalah termasuk dari kesyirikan yang menafikan kesempurnaan tauhid, berarti hukum asalnya kalau ada orang bernama dengan nama tersebut, syiriknya syirik apa? Asghar. Ya. Syiriknya syirik asghar. Karena beliau mengatakan yunafi kamala tauhid, menafikan kesempurnaan tauhid. Dengan catatan in kana al maqsud, apabila maksudnya itu sekedar nama saja. Ya, dia menamakan seseorang dengan Abdun, ya Abdul Haris misalnya atau Abdul yang selainnya, Abdul Rasul, dia yang dia inginkan itu hanya sekedar nama. Di dalam hatinya tidak ada unsur peribadahan kepada nama tersebut. Maka hukum yang seperti ini hukum asalnya adalah syirik asghar. Tapi jika yang diinginkan dari orang yang memberikan nama tersebut ada unsur peribadahan kepada mudhofun ilaihnya, dia menamakan anaknya dengan Abdul Husain misalnya atau Abdul Ali seperti orang-orang Syiah misalnya, karena dia ada unsur peribadatan perendahan diri kepada Husain atau kepada Ali, maka yang seperti ini hukumnya adalah syirkun akbar yunafi aslat tauhid. Ya, maka hukumnya syirik akbar yang dapat menafikan dasar tauhid. Adapun dalil yang dibawakan oleh Syekh adalah surat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf ayat 190 yang mana ayat yang mulia ini mengkisahkan tentang keadaan Adam dan Hawa. Falamma atahuma salihan. Ai maknanya falamma a'tallahu Adam wa Hawa ma talabahu minal walad as-salih ai waladan sawiyan fi khilqatihi. Tatkala datang kepada keduanya di sini adalah Adam dan Hawa, Jadi tatkala Allah memberikan kepada Adam dan Hawa seorang anak, ya, seorang anak yang salih. Yang salih di sini maksudnya adalah yang bagus bentuknya, tidak cacat, rupanya bagus. Sawiyan fi khilqatihi, bagus di dalam penciptaannya. Ja'ala lahu suraka fi ma atahuma. Maka keduanya, yaitu Adam dan Hawa, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan dengan menamakan anaknya ini Abdul Haris. Dikatakan di sini adalah sirkun fi ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Ya, karena asbabun nuzul dari ayat ini, ya, tatkala Hawa dia hamil, maka datang syaitan, datang iblis, ya, yang dia membisikkan kepada Nabi Adam dan ya agar menamakan namanya dengan Abdul Haris. Kalau tidak, maka nanti anaknya bisa meninggal. Pada awalnya Adam dan Hawa ini menolak ajakan dari iblis ini untuk menamai nama anaknya dengan Abdul Haris. Ya. Tatkala dia menolak, maka terjadilah apa yang terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, anaknya yang lahir meninggal. Ya, kemudian pada anak yang selanjutnya, yang Nabi Adam dan Hawa ini berdoa kepada Allah untuk diberikan anak yang sehat, yang salih, ya, yang bagus di dalam penciptaannya, kemudian Allah berikan. Kemudian datanglah syaitan membisikkan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk memberikan namanya, nama anaknya Abdul Haris, maka mereka takut. Adam dan Hawa takut kalau tidak dinamakan dengan nama tersebut, maka anaknya bisa mati seperti anak-anak sebelumnya. Maka akhirnya keduanya menamakan anak tersebut dengan Abdul Haris. Fa abaddahu li ghairillahi. Maka berduanya pun, keduanya ini, ya, mentaati selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mentaati syaitan, mentaati iblis. Wa hadza minasyirki fi tasmiyah, la fil ibadah. Ini harus kita perhatikan, yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini adalah syirik di dalam tasmiyah, bukan di dalam ibadah. Dan Nabi Adam dan Hawa tidak menginginkan seperti itu, tapi karena rasa sayangnya kepada seorang anak, akhirnya apa, dia mentaati sang iblis, menamakan nama anaknya dengan Abdul Haris. Kemudian Allah berfirman, fata'alallahu, maha tinggi Allah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, amma yusyrikun. Amma yusyrikun maknanya ai amma yaf'aluhu ahlum maka minasyirki billah. Ya. Allah maha suci dari apa-apa yang dilakukan oleh ahlul Mekah dari kesyirikan. Harus kita perhatikan di sini firman Allah amma yusyrikun ini fa huwa intiqalun min dzikri syakhsi ila dzikri jenis. Ya. Jadi sabda firman Allah amma yusyrikun ini perpindahan, pada awalnya kan menyebutkan apa? Kisah tentang Nabi Adam dan Hawa. Kemudian ditutup dengan firman-Nya amma yusyrikun, ini menyebutkan tentang jenis. Amma yusyrikun di sini, amma yusyrikun ini bukan kembalinya kepada Nabi Adam, bukan, tapi kembali kepada ahlu Mekah yang mereka melakukan kesyirikan. Maka makna ijmali dari ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalal Fauzan di dalam kitab Mulakhas pada halaman 298, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang Adam dan Hawa bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Adam dan Hawa, memberikan rizki kepada keduanya berupa anak yang sawian, yang lurus di dalam sifatnya, dalam artian bagus di dalam penciptaannya sebagaimana yang mereka minta, akan tetapi keduanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan keduanya menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menamakan anak mereka dengan apa? Abdul Haris. Abdul Haris. Ya. Sementara di sini dijelaskan wa min tamami syukri, seharusnya yang dilakukan oleh seseorang ya tatkala dia mendapatkan kenikmatan berupa anak atau semisalnya, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memberikan nama yang di dalamnya ada unsur peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin memberikan nama anak kita dengan Abdun, maka hendaklah disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa, kesyirikan di dalam tasmiyah, la fil ibadah, bukan di dalam ibadah. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Hawa, Adam dan Hawa, mereka akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para nabi seandainya mereka berbuat dosa, maka tidak terus-menerus sebagaimana manusia biasa, mereka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal ayah. Adapun faedah dari ayat tersebut adalah haramnya bernama dengan setiap nama yang di dalamnya ada unsur peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yu'tabaru minasyirkil asghar, kata Syaikh Shalal Fauzan, dan ini dianggap sebagai bentuk kesyirikan yang asghar. Sekali lagi dengan catatan, jika orang yang memberikan nama tersebut tidak memaksudkan di dalamnya ada unsur makna peribadahan kepada nama yang dia sandarkan. Ya. Kalau hanya sekedar nama, hukumnya syirik asghar. Tapi kalau yang dia inginkan, sekali lagi, dari nama tersebut ada unsur peribadahan, ya sebagaimana orang-orang Syiah atau orang-orang Kuburiyun, ya tatkala menamakan nama anak mereka dengan Abdul Rasul, Abdul Husain, Abdul Ali, maka yang jelas yang seperti ini hukumnya adalah syirkun akbar. Kemudian faedah yang ketiga, selanjutnya faedah yang kedua, bahwasanya anna syirka yaqa'u fi mujaradi tasmiyah walau lam yaqsud haqiqatahu. Terkadang yang namanya kesyirikan itu, ya, terkadang hanya sekedar penamaan. Seseorang dia memberikan nama pada dirinya atau pada orang lain dengan nama yang dalamnya ada unsur peribadahan, maka dia sudah terjatuh ke dalam kesyirikan walaupun dia tidak menginginkan hakikatnya. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-50. Masih ada sedikit waktu, kita masuk pada bab yang ke-48. Masuk kepada 48, yaitu al-babu as-samin al-babu as-samin al-arbaun. Itu babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab tentang hukum orang yang hazala mengejek atau menghina sesuatu yang di dalamnya menyebut nama Allah atau Al-Qur'an atau Rasul. Bab ini adalah bab yang sangat mulia. Kalau kita lihat kenyataan yang ada sekarang ini, banyak sekali dari manusia yang mereka bercanda, ya, di dalamnya ada unsur mengejek Allah dan Rasulnya serta mengejek Al-Quran. Ya. Bahkan kita dapatkan di antara mereka bukan hanya sekedar bercanda, tapi serius. Ya, benar-benar mengejek Allah dan Rasulnya atau mengejek Al-Quran atau mengejek ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ini banyak sekali kita dapatkan. Sebagaimana telah ma'ruf yang antum juga ketahui. Bahwasanya sholat tidak wajib atau yang semisalnya, maka yang seperti ini termasuk dari bentuk mengejek Allah, mengejek Allah dan Rasulnya serta syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan mu'alib di sini man hazala dijelaskan oleh Syaikh Shalal Utsaimin, makna dari man hazala maknanya adalah man sakhara wastahza'a wara'ahu la'iban laisa jaddan. Barang siapa yang seseorang dia mengejek, ya, dia menghina, dia mengolok-ngolok, tapi hanya sekedar bercanda. Laisa jaddan, enggak serius. Al-hazlu ini lawan dari sungguh-sungguh. Ya. Di dalam candaannya ini ada unsur pengejekan kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya. Bishay'in fihi dzikrullah awil Quran awil Rasul, yakni maknanya mal hukmuhu. Apa sih hukum dari orang yang dia bercanda? Sekedar bercanda enggak serius, tapi di dalam candaannya ada unsur mengejek Allah, mengejek Al-Qur'an, mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukumnya apa? Maka dijelaskan di sini oleh pensyarah, hukmuhu annahu kufrun munafin litauhid wa yartaddu an dinil Islam. Ya, hukumnya adalah dia kufur, kufurnya kufur akbar, keluar dari Islam. Dikarenakan mengejek Allah dan Rasulnya walaupun hanya sekedar main-main, ini para ulama sepakat ini termasuk dari nawakidul Islam, pembatal keislaman. Dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya yang lain tentang nawakidul Islam yang jumlahnya 10. Sementara sebenarnya nawakidul Islam, pembatal keislaman yang dijelaskan oleh para ulama, terutama ulama 4 madhab, itu jumlahnya lebih dari 10. Bahkan ratusan. Ya. Sebagaimana yang Anda dapatkan penjelasan dari seorang ustaz di Jamil, bahkan ratusan. Seperti Abu Hanifah, beliau memiliki suatu pendapat, ya, kufurnya orang yang dia sholat tanpa wudu dan dia sengaja. Dia sholat tanpa wudu, Sengaja dia, sengaja enggak. Ya maka yang di sini dikatakan ini termasuk dari pembatal keislaman. Walaupun ini khilaf di antara para ulama sekali lagi. Namun yang disepakati oleh para ulama, disepakati oleh 4 madhab, itu ada 10. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam kitabnya Nawaqidul Islam. Di antaranya adalah mengejek Allah dan Rasulnya serta Al-Quran. Walaupun hanya sekedar bercanda. Maka hukumnya kufur akbar keluar dari Islam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin. Bagaimana dengan tobatnya orang yang mencela Allah, Rasulnya atau kitabnya? Beliau menjelaskan di dalam kitabnya Qaulul Mufid, beliau berkata, "Tsumma i'lam." Kemudian ketahuilah bahwasanya ulama mereka berselisih tentang orang yang mencela Allah, Rasulnya dan kitabnya. Hal tuqbalu taubatuhu amla? Apakah taubatnya diterima atau tidak? Ala qaulaini. Terbagi menjadi dua. Jadi taubatnya orang yang menghina Allah, menghina Al-Quran dan Rasulnya terbagi menjadi dua kata beliau. Al-Qaul awal, pendapat yang pertama, inna hala tuqbalu. Bahwasanya taubatnya tidak diterima. Wa huwa mashhur indal Hanabilah. Dan ini mashhur adalah termasuk dari pendapatnya madhab Hanabilah, Hambali. Bal yuqtalu kafiran. Ya bahkan orang ini dibunuh kafiran, dalam keadaan kafir. Walaupun dia bertobat, tobatnya tidak diterima. Orang ini dibunuh dalam keadaan kafir. Wala yusalla alaihi. Tidak disolatkan. Wala yud'a lahu birrahmah. Tidak perlu didoakan rahmat. Wa yudfanu fi mahalin ba'idin an kuburil muslimin. Dan dia dipendam di tempat yang jauh dari pekuburan kaum muslimin. Jika ada orang yang berkata kepada madhab Hambali misalnya, innahu taba au anahu akhta. Kan fulan ini telah bertobat. Dia telah bersalah. Maka mereka mengatakan, ya inna hadha ridda, menurut pendapat Hambali, inna hadha ridda amruha adhimu. Ya. Bahwasanya pembatal keislaman ini, kemurtatan satu ini, yaitu mengejek Allah dan Rasulnya, ini perkaranya sangat besar. Masa sih orang yang ngaku beriman kepada Allah dan Rasulnya malah mengejek Allah dan Rasulnya? Ini perkara yang sangat besar. La tanfa'u fiha taubah. Yang mana taubat ini tidak diterima, tidak bermanfaat. Terkhusus bagi pembatal keislaman yang satu ini. Ini menurut apa? Menurut pendapatnya Hanabilah. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang lebih sahih, yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin adalah innaha tuqbalu idza alimna sidqa taubatihi ilallah. Bahwasanya taubatnya diterima. Jika kita mengetahui jujurnya tobatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengakui akan kesalahannya. Wa dzalika li umumil adillah addalati ala qubuli taubah. Yang demikian ini karena keumuman dalil yang menunjukkan akan diterimanya tobat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Kemudian kenyataannya kata Syaikh Shalih Utsaimin, wa minal kufar, orang-orang kufar dahulu, ya, mereka pun mencela Allah dan mencela Rasulnya. Wa ma'a dzalika, akan tetapi demikian itu, tatkala mereka bertobat, ya, diterima tobat mereka. Dan ini adalah pendapat yang lebih sahih, apabila ada orang yang menghina Allah, maka tobatnya diterima. Illa annasabar rasul, dijelaskan oleh beliau, kecuali orang yang menghina rasul. Tuqbalu taubatuhu wa yajibu qatluhu. Kalau orang menghina Allah, kemudian dia bertobat, tobatnya diterima dan dia tidak dibunuh. Tobatnya diterima, dia tidak dibunuh. Tapi kalau mencela menghina rasul, maka tobatnya diterima, tetap diterima tobatnya, tapi apa? Wa yajibu qatluhu. Wajib untuk dibunuh. Beda dengan orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syaikh Shalih Utsaimin menjelaskan la li anna haqqallahi duna haqqi rasul. Bukan karena hak Allah itu lebih rendah dibandingkan hak rasul, bukan. Bukan karena itu. Ya, kalau mencela kok bisa kok mencela Allah itu orang yang dia mencela Allah kemudian dia bertobat, tobatnya diterima dan tidak dibunuh, sementara orang yang mencela Rasulullah tobatnya diterima tapi kok dia wajib dibunuh? Apakah haknya Rasul itu lebih tinggi dibandingkan hak Rasulullah, hak Allah Subhanahu wa taala? Kata Syaikh Shalih Utsaimin bukan seperti itu. Ya, Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagi orang-orang yang mereka melampaui batas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuknya adalah apa? Menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkan di dalam ayat yang mulia surah Az-Zumar ayat 53, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa. Adapun menghina Rasul, kata beliau, maka ini dilihat dari dua perkara, ditinjau dari dua sisi. Orang yang menghina Rasul, kenapa sih orang yang menghina Rasul tobatnya diterima dan dia wajib tapi dia wajib dibunuh? Karena orang yang menghina Rasul ini ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, amrun syar'iyun, ditinjau dari sisi syar'i, ya, bahwasanya beliau adalah utusan Allah, Rasulullah, ya. Dari sisi ini maka diterima tobatnya jika dia bertobat. Tapi kalau dari sisi saksiyun, orangnya, ya, Rasulullah sudah meninggal, ya, kita tidak tahu apakah Rasulullah ini memaafkan atau tidak. Maka dari sisi beliau adalah termasuk dari para rasul, ya, manusia biasa, maka dari sisi ini maka wajib dibunuh. Dan tatkala orang yang menghina Rasulullah, kemudian dia bertobat, tobatnya diterima, kemudian dia dibunuh, tapi masih dianggap dia seorang muslim. Ya, disolati, dikafani, disolati, dimandikan, dan dikubur di tempat kuburan kaum muslimin. Dan ini adalah termasuk dari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah besok kita akan jelaskan tentang hukum mengejek ulama dan orang soleh serta penjelasan dalil. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari anda pribadi dan dari syaitan. Dan anda beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.